Suma inna aku mengkono li saktamne siro kabeh badal dalika sause mengkono-mengkono kabeh iku lama yutiuna iku mati kabeh. Sause urip kaya mati. Yo bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top yo mati, petinju sing kondang yo mati, para pembunuh yo napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora jeng sampean nggih mati ya wis padha wae ya repot. Malah Abu Bakar at-tabib amrodone, ora dokter malah lara. Tapi ya coba tiru niku ora makoh. Takokan kok sini. Kulo undangno dokter. Lah dokter iku iso mati ta ora jeng takokane. Nggih mati, Mbah. Ya wis padha wae. Dadi ora usah undang. Mosok nambani wong nolak mati kok dekne ape mati? Di ya, tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Tumain aku mongkon nulis sak temene sira kabeh badhe dalika sause mongkon-mongkon iki urip iku lama itu na ya mati kabeh. Tumain aku mongkon nulis sak temene sira kabeh ya mal kiamat ing dina kiamat tu pasuna iku den tangekno kabeh lil hisab iku krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholak nanan teman-teman gawe sop ingsun fokokum sa'duwi sirakabe sab atoro iko ing pitu piro-pro dalan tapa samawatin tegesi pitu piro-pro langit utai toro iku jam utori kotin jam elafat toriko li anaha kronan saat temene langit utau li anaha li anas sama iku turukul malaikati piro-pro dalan lintasane malaikat wa makuna lan orano sopo kito anil kholki sanging gawe tahtaha utau anil kholki sanging penciptaan to isine makhluk tahtaha kangi sore sama iku hofilina iku lalikabe. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam, ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nang ketanglet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tanglet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus walhasil Nabi Musa kon nutuk watu. Watu ditutuk pecah. Kon nutuk meneh, pecah meneh. Kon nutuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahe pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan ya dhe anak bojo ya damai. Jare Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso dhe anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate crito pas ngaji hikam njing niki kita korup ketemu pangeran jing ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghotok mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben nek kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Dari Sayyidina Ali saking PD-ne secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati, Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jadi sahabat nak geguyonan ini. Misalnya malaikat neng langit nyeritakno kekuasaan Allah neng langit ono Zabarjat, wah hebatnya pol Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok, wah langit tu hebat ajaib. Kau ono neng bumi ono. Kau langit tu terkenal gune Zabarjat, gune Zamrud, gune Feros, gune batu-batu mulia. Jadi sahabat, niki sahabat saya dinali. Leyo iku nunjuk nopo, malaikat itu ditakok iku nunjuk nopo kekuasaan Allah. Si dinali cerita neng bumi. Iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku ora iso ana wong gawe. Mesthi kekuasaane Allah. Dere malakate manung-manung iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, dadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit ya iso diceritani hebat ning alam bumi karena malaikat ya ora iso mbayangno gawe nyamuk, ora iso mbayangno gawe cacing. Lha nyamuk ku ya selingkuh kan. Ya ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine ku ya ana urate ayo misale. Iku berapa ribu urat. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Ya meteng. Engko ndoke ya ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono malaikate mesti gawok. Padha aneh kan. Mulane aku ora kepengin ning alam malakut jare sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira aku pengin dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaane. Mulane jare Sayyidina Ali, "Lah aku nek didudon alam malakut, imanku ya ora tambah." Ono sahabat takok, "Lah maksudnya ora tambah piye wong tambah roh akeh?" "Ndak ora padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah diterangno nganti mati kesimpulannya ya sitok innallaha ala kulli syai'in qadir." Jare Sayyidina Ali. Lani lauku sifal koto mastat tu yakinan. Buk dunia dibuka keyakinanku yura tambah. Lalu disebut yatanas zalul amru bainahun nalita alamu anna woha ala kulli syai'in qadir wa anna woha kot ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allahul ladhi khalaq nabas Allah singgawi langit bumi. Terus wa minal ardi nabas misla. Yatanas zalul amru saat terusin. Lan sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe ku goblok ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok dicebleki lha yo mlane. Mulane nyamuk nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokoti kuwe semangat. Perkarane iki tak duduhno kok malah gak paham. Lha disebut inna waha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Wancen kula bayangno ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mumpun nah, contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gedhe. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis ah, mbok sekolah ning Amerika, Inggris entekno sekolah. Nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyowo. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gedhe ge patunge rasane nyaman, tapi kan gawe patung nyamuk. Mbok nganti muwati nganggo teknologi paling canggih. Bariku yo ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe conto nyamuk. Perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan. Lah iku sing ape digawa Sidin Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham iki. Nak ndekne nyontokno ajake malam malaku ndekne ape nyontokno napa? Nyamuk. Paham ape nyontokno napa? Nyamuk. Lah Nabi Musa yo ora kurang pasal ndekne dikenangan nyontokno napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu dadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mok perkara semut. Nabi Sulaiman iku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya yuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. He pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampe kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendik Nabi diarani napa ora roh. Mulane fatabas sama dhahikam min qawliha jare Sulaiman, semute bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idaki kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah jare." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal pindah. Akhirnya barang pindah niku semute matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatane napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong bobotnya ya raro. Wah, jauh gula sih tok tok. Satu biji gula. Niku disuwakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Iku Sulaiman. Dadi tau menghormati hadiahe napa? Nak dek ini nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati. Tapi nak dek ini nyepelek, no berarti gak nabi. Nah, saya kiai, aku nak salam tempelak sidik, rapati didel lo. Kulon aku sering didik bojo kulon. Ini kisah nyata. Sampean kudu nrimo. Niki kulo terpaksa cerita mergo gak itiban. Kulo kadang kundangan, utawi tiga itiang duit 10.000. Kadang kan tiang sebagian daerah, penting bagi salam tempelak bagi kiai, aku dua kes 10.000. Niku sering kulo tumbas no beras. Dek duwe iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Duwe iki oleh wong melarat. Dadi nak duwe dheweku nggo jihad, nak duwe cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikeki wong melarat. Yo kudu eling. Cukup pepe entuk salam tempelek 1 juta terus lali sing 5000. Iki 5000 kudu dadi daging ben ku iling-ilingan nak kita tau duwe daging sing tumbuh saka sedakoe wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe nggo jihad. yo penting mergo nak duwe cilik ora kena nggo jihad entek ning dalan paham ngene. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiahi emas kok silo berarti gak raja, ndekne raja. Tapi nak ora silo berarti ndekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete. Jan nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis niku butuh emas pirang-pirang. Emas iku diadahi cara mriki diadahi ada sing sae ngoten dibingkis. Bareng bingkis sik diadahi ning peti sing apik sik didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta, kereta kuda. Pokoke posisi emas iku begitu mulya. Nabi Sulaiman nyon nabi raja. Cung. Glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo cara mriki napa ada jaran to. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis gawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa. Jebule roh emas ning gone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah, meriang kan sing gawa dia. Lah yo barang mlet, barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih. Waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nangane irji ilaihim falana tiyannahum bi junudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumi dunani bimal fama atani wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lha lem goblok. Iku sebab gawa apa emas? Lem goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono. Mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jarah. Kue bek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ana gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiahe semut satu biji gula ditompo. Marhaban jare itu kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune menang ini ora kena mbok tirune. Dekne wong anggere esuk iku pejamaan, anggere pejamaan dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoi miskinan yujali si miskinan. Aku yang melarat kau yang kue. Sepodo melarat ya jagungan tu biasa. Gitu. Padahal si dijagungan dia orang tak kenyang. Melarat apa ni? Tunggu sama nama. Tapi Nabi Sulaiman senang ni mendingan. Miskinan yujali si miskinan. Ayo cung podo melarat ya apa? Jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman tu tawadu esak boleh jadi. Miskinan yujali si miskinan. Ayo podo melarat ya ada jagungan dia terjagung. Karena dia ngerti kabeh ku donyane Allah Subhanahu wa taala. Dekne tauhide mantep, ora melok duwe blas. Kita di duwe 30 juta tak miliate ngrasa mlete. Mergo ngrasa wae iku urung inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham kita dadi niku makome para nabi niku Sulaiman ngoten nggih ora ana pengaruhe. Nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawadhuin mempertimbangkan keselamatane napa sem sem mana diarani surat namel, surat nopo. Di nak saya gigi ono tokoh-tokoh, saya nyelamat no kewan itu. Saya gigi diselamat no kewan-kewan langka, saya regani larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan nopo semut. Tidak yang tentu tadi gigi LSM-LSM sing kiat menyelamatkan nopo semut. Gak tanggung-tanggung, mumpung sakmu lagi. Eling-eling mau gede dawai sitin ali. Lauku sifal koto mas tatu yakinan. Jadi kau nak delok ayatnya pangeran, rausah kau ngante ini delok langit sapi itu. Kau delok semut, delok nyamuk. Kau wes nunjuk no ayatnya nopo pangeran. Nanti dari sini nali aku rafutah melaku melaku neng langit. Mengaku tiap dino yoroh ayatnya kekuasaannya nopo. Woi, lauku sifal koto mas tatu nopo yakinan. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang gak ngisore sama iku gofilina aku lali kabeh aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning ngisore bumi cek ning ndi wae antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuh likah mongko ngrusak apa sama ing para makhluk bal numsiku ha balik ngendhalekno ingsun manane ngeker yang ngendhalekno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsiku sama antaqo alal ardi ila bi'izni wa anzalna minas sama ma'a biqadarin wa alamin.